Yang niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dia akan terlihat niatnya dalam sikap-sikapnya, dalam ekspresinya, sehingga apapun niat-niat baik yang dia rasakan di dalam hati itu akan menjadi kebaikan untuk orang di sekitarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أنت ربنا في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق سدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم عليك بأعداء باليهود. اللهم عليك بالنصيرية. اللهم عليك بالظالمين. اللهم انتقم منهم كما انتقموا منا فإنهم لا يعجزونك. Bisa diwariskan oleh seorang ayah yang solih kepada anaknya. Bahkan seorang nabi tidak bisa mewariskan nikmat iman ini kepada keluarganya kecuali dengan kehendak-Mu, ya Allah. Lalu Engkau memilih kami di antara sekian miliar hamba-Mu yang hidup hari ini di muka bumi untuk bisa merasakan nikmatnya iman di dalam hati. Yang dengan nikmat itu kami selalu bisa berharap kepada-Mu, ya Allah. Yang dengan nikmat iman itu, kami jadi lebih dekat kepada-Mu, ya Allah. Yang dengan nikmat iman itu, kami bisa bersatu dan saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Ilahana, segala puji bagi-Mu atas nikmat hidayah dan taubat untuk kami. Engkau begitu sabar menghadapi kami. Bertahun-tahun kami menjauh dari-Mu, Engkau tidak marah atas diri kami. Bertahun-tahun kami berbuat dosa terang-terangan di hadapan-Mu. Engkau tidak murka kepada kami seketika itu juga. Bertahun-tahun kami mengabaikan panggilan-panggilan-Mu, tetapi Engkau tidak pernah sekalipun mengabaikan doa-doa kami. Bertahun-tahun kami berbuat dosa dan kekejian, maksiat di hadapan-Mu ya Allah, tapi bertahun-tahun pula Engkau menunggu kami bertaubat. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, Engkau menunggu kami bertaubat di malam hari. Engkau memanggil kami, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, janganlah engkau berputus asa dari rahmatku. Aku mengampuni dosa kalian semuanya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak langit dan bumi, lalu engkau meminta ampun kepadaku, maka aku pasti mengampuni dosamu, wahai hambaku. La ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, engkau mendatangi kami di malam hari dan bertanya kepada kami, memanggil kami, hal min ta'ib, adakah di antara hamba-hambaku yang ingin bertaubat malam ini? Hal min dihajah, adakah di antara hamba-hambaku yang butuh pertolonganku malam ini? Bangunlah hambaku, lalu kami tetap terlelap malam itu ya Allah. Malam keesokannya engkau panggil lagi kami, engkau turun ke langit dunia, engkau yang mendatangi kami sementara kami yang membutuhkanmu ya Allah. Engkau selalu datang membuka pintu taubat untuk orang yang berbuat dosa. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, engkau buka pintu taubat di malam hari. Ketika kami berbuat dosa di malam hari, engkau buka pintu taubat di siang hari. Dan terus begitu bertahun-tahun lamanya, engkau tidak marah melihat kami berbuat dosa sekian lama. Engkau tetap menunggu kami bertaubat. Seolah engkau selalu berbaik sangka kepada kami, meskipun kami kadang suka berburuk sangka kepadamu ya Allah. Kami berbuat dosa, lalu engkau menutupi aib kami. Tapi kami membanggakan dosa-dosa itu di hadapan orang lain. Kami sendiri yang membuka aib-aib kami di hadapan orang lain. Lalu ketika orang mencela kami, ketika orang menghina kami, maka kami pun menjadi marah kepadamu. Kami merasa kecewa kepadamu, lalu kami pergi darimu ya Allah. Engkau sabur, engkau yang maha penyabar. Sabar terhadap hamba-hambamu seperti kami. Sabar terhadap hamba-hambamu yang banyak dosa dan cela seperti kami. Bertahun-tahun kami jauh darimu, engkau tetap menunggu kami di pintu taubat. Sehari engkau menunggu kami, kami tidak datang, engkau tunggu kami sebulan. Dalam satu pekan engkau beri kami satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat. Yang engkau janjikan siapapun yang berdoa meminta ampun di hari itu, engkau ampuni semuanya. Tapi kami tidak bahkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu dalam satu bulan, engkau beri kami ayyam lubayt. Pertengahan bulan. Dalam satu tahun, engkau beri kami Ramadan. Dalam bulan Ramadan, engkau beri kami Lailatul Qadar. Engkau beri kami banyak kesempatan untuk bertobat kepadamu. Meskipun kami tidak pernah mengambil kesempatan-kesempatan itu dengan sombong, istighna, merasa tidak butuh kepadamu ya Allah. Tetapi engkau sabar meladeni kami. Engkau tetap menunggu kami dan tidak marah. Tidak bisa kami bayangkan ya Allah. Seandainya engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami, bagaimana nasib kami nanti di akhirat? Seandainya engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami, lalu engkau tidak akan bukakan pintu hati kami untuk hidayah, lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Mungkin sampai hari ini kami masih sibuk berbuat dosa dan bangga dengannya. Engkau pernah menghancurkan kaum Ad dan Tsamud karena kedurhakaan mereka. Engkau pernah menenggelamkan Firaun dan Qarun karena kesombongan mereka. Engkau pernah menghancurkan Haman dan Namrud karena kekuasaan mereka. Engkau pernah menghancurkan Abu Lahab dan Abu Jahal karena kesombongan mereka. Jangan engkau perlakukan kami seperti mereka karena kesombongan kami, ya Allah. Karena dosa-dosa yang kami lakukan berlarut-larut, ya Allah. Karena kami jarang bisa bertobat kepadamu dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya Allah. Engkau tetap sabar menunggu kami setahun, dua tahun, sepuluh tahun, belasan tahun. Lalu ketika kami lelah dengan dosa-dosa, ketika hidup kami hancur karena dosa-dosa, tiba-tiba kami teringat kepadamu. Teringat kepada sosok zat yang selama ini kami abaikan. Teringat dengan rumahmu, teringat dengan panggilanmu, kami datang kepadamu. Maka terimalah kedatangan kami ya Allah, sebagaimana engkau berjanji, wahai hambaku. Seandainya engkau mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. jika engkau mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadamu sedepa. Jika engkau berjalan kepadaku dalam keadaan tertatih, aku akan berlari ke arahmu, hambaku. Terimalah kedatangan kami walaupun masih tertatih, ya Allah. Tertatih karena belum mampu benar-benar meninggalkan dosa itu secara utuh, ya Allah. Terimalah kedatangan kami walaupun kami dalam keadaan lemah, ya Allah. Kuatkan kami, bimbing kami, jangan pernah tinggalkan kami, ya Allah. Jangan marah kepada kami, ya Allah. Jangan berpaling dari kami, ya Allah. Ilahana, inilah pemuda-pemuda Islam Indonesia berkumpul di sini, ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan dari majelis ini, dari perkumpulan ini, kecuali ampunan dan ridho darimu, ya Allah. Ilahana, bantulah saudara-saudara kami yang sedang keuji dengan musibah di Lombok, di Palu, di seluruh Indonesia. Baik yang kau uji musibah mereka seketika, maupun yang mungkin sudah sekian lama diuji dengan musibah sakit dan seterusnya. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan teraniaya dan terzalimi di Palestina, ya Allah, di Gaza, ya Allah, di Al-Quds, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Suriah, ya Allah. Di sana banyak anak yatim yang menjerit. Mereka yatim piatu kehilangan ayah dan ibunya. Mereka tinggal di pengungsian, tidak punya siapa-siapa sejak bayi. Maafkan kami jika kami kadang kurang bersyukur terhadap nikmat-Mu, sering mengeluh, padahal di sana ada lebih banyak orang yang merasakan kehidupan jauh lebih berat daripada kami, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Syam, di Palestina, di Suriah, di Irak. Bantulah saudara-saudara kami yang teraniaya dan terusir di Rohingya. Bantulah saudara-saudara kami yang kelaparan di Yaman. Bantulah saudara-saudara kami yang dianiaya di Turkistan. Bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, ya Allah. Ilahana, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan orang-orang yang beriman. Karena ketika masjid itu berada di tangan orang yang beriman, maka semua hamba-Mu akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Ilahana, menangkanlah agamamu di muka bumi. Karena kemenangan agama Islam berarti kemenangan akan keadilan. Karena Islam adalah rahmatan alamin, sehingga jika agamamu ini menang di muka bumi, semua orang akan mendapatkan rahmat dan kebaikan darinya, ya Allah. Ilahana, beri petunjukmu kepada pemuda-pemuda Islam Indonesia yang belum berhijrah. Lembutkanlah hati mereka supaya mereka mulai belajar untuk berhijrah. Yang sudah berhijrah, bimbing mereka supaya istiqomah, ya Allah. Yang sudah lama berhijrah, sudah lama beribadah kepada-Mu, jagalah hati mereka dari riya, ya Allah. Jadikanlah hati mereka lembut, akhlak mereka santun, sehingga mereka menjadi teladan dan menjadi sesuatu yang baik buat teman-temannya, ya Allah. Ilahana, beri petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Jadikanlah mereka pemimpin yang takut kepada-Mu, seperti pemimpin-pemimpin para khulafaur rasyidin, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika awal pertama engkau beri dia amanah, dia mengatakan inni akhafun nar, aku takut kepada neraka. Berilah untuk kami pemimpin yang seperti itu, ya Allah, yang dia takut kepada neraka-Mu dari menzalimi rakyatnya, dia takut kepada neraka-Mu dari membohongi rakyatnya, dia takut kepada neraka-Mu dari menyakiti rakyatnya. Beri kami pemimpin yang takut kepada Engkau, ya Allah, dan cinta kepada rakyatnya, ya Allah. Ilahana, bimbinglah dan bantulah ulama-ulama kami dalam membimbing umat, dalam mengajarkan umat tentang kebenaran agamamu, ya Allah. Satukanlah hati kami para dai, satukanlah hati para ulama kami, satukanlah hati para guru-guru kami, dan satukanlah di belakang mereka barisan-barisan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.